Di suatu sekolah di Jakarta, terdapat dua orang sahabat yang bernama Bobob dan Patar. Bobob adalah seorang pemuda Betawi, sedangkan Patar adalah seorang pemuda Sunda yang begitu kental logatnya. Suatu hari, Bobob melihat Patar yang sedang beraksi sambil membawa golok. Tampak wajah-wajah ketakutan di sekelilingnya. Patar, lu ngapain sih? Bahaya tahu, ngapain coba bawa-bawa golok segala? Sebelum sempat menjawab, salah satu orang di pasar tersebut dengan panik berhasil memukul kepala Patar hingga pingsan. Patar pun dibawa ke rumah sakit. Aduh, sakit. Lu udah sadar? Ngapain sih lu tadi? Iya, Bob. Dari film teh pahlawan-pahlawannya suka bawa golok sambil berantem. Kurang ikutin aja biar bisa keren kayak gitu. Elah, Pat. Susah amat dah mau jadi pahlawan. Lihat, lu jadi luka gini kan? Jadi pahlawan buat bangsa itu gak perlu ribet. Salah satunya, lu bisa mencegah hal-hal buruk yang terjadi. Misalnya nih ya, yang deket dengan kehidupan kita sekarang, tentang pembajakan film. Lu bisa ikut mencegah pembajakan itu. Dengan cara, lu jangan download film dari situs yang ilegal, jangan sebar cuplikan film di media sosial, jangan beli kaset bajakan. Nah, kan dengan begitu lu bisa jadi pahlawan buat bangsa ini kan, Pat? Ngerti kagak lu? So, are you ready to be a hero? Stop pembajakan film ya, guys. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TikTok.